perempuan hak ikut agama jadi rendah martabat. Orang perempuan yang ikut hukum hakam jadi tak berkualiti tinggi. Yang sebenarnya Islamlah agama yang paling menghargai kaum wanita, yang meletakkan harga paling tinggi kepada kaum wanita. Sebab tu kita tengok keadaan hukum yang kait dengan orang puan ni, dia tak sama dengan hukum yang berkait dengan orang lelaki. Kerana kuat sangat penjagaan Islam ke atas orang perempuan. Kalau kita beli baju hok jenis tak kuat jaga, baju tu murah. Kalau hok jaga dia kuat, baju tu mahal. Jam ni tu tak, kita pergi pasar malam, dia pakai gantung ni tepi tu. Berapa ni? RM9. Tawa-tawa-tawa, RM4. Beli RM4. Buat dalam supik. Orang yang panggil supik. Faham tak supik? Supik gelenyar dia panggil. Orang yang dia panggil supik gelenyar. Supik tu dia gelenyar. Bunyi nyanyi-nyanyi-nyanyi. Supik gelenyar. Jadi beli jam RM4. Buat dalam supik gelenyar. Hak tukang beli kata, tak ada kotak. Nak kotak hak Rolex. Hak buka, ting, tubik lagu macam Mak Raya. Ting. Jadi harga jam RM4, nak mana dia kotak. Kotak mahal pada jam, sebab tu dia tak bagi. Sebab apa? Sebab jam murah. Tapi kalau benda tu jaga tu kuat, nak masuk dalam kedai tu, dia tak boleh nak pegang jam. Dia duduk dalam cermin, dia kuci. Nah, dia tengok orang dulu. Kalau mari dengan selipar jepung hijau sebelah, kuning sebelah selipar, suruh ambil buat keluar jam harga RM45,000, dia tak buat keluar. Nampak? Pasal apa? Pasal ni harga tinggi. Patut kawalannya ketat. Maka gitu juga. Bila kawalan dia banyak, bermakna benda tu bermutu. Ha. Susah nak dapat, mesti harga mahal. Senang dapat, harga murah. Batu permata, zamrud, daripada India. Warna hijau ada besar tu. Tengok dalam Guinness Book of World of Record, harga dia 19 juta US. 19 juta US harga. Satu batu nilam besar pada telur ayam. Dipanggil Star of India. Harga dia dekat 100 juta US. Permata warna biru. Dalam tu dia ada bintang, macam bintang di langit. Pusing dia berkelip-kelip bintang. Macam kita tengok bintang malam. Patut harga 100 juta dolar US. Mana duit kita dekat 400 juta suti. Bukan 24 juta, 400 juta. Berkelip-kelip bintang dalam. Satu 100 juta US, 400 juta Malaysia. Pasal apa mahal sangat? Sebab payah nak dapat. Dijaga oleh 60 orang pengawal. Bila nak buat exhibition pameran, 60 orang pengawal jaga dengan shotgun belaka. Kuat kawalan pasal barang mahal. Oh mahal, dia kata apa? Sekarang 400 juta. Kita nak orang murah, RM400 batu kelike satu lori. Tak cakap nak awak mata cicin. Selori 400, betul tak? Pasal apa murah sangat selori 400? Mudah dapat. Nah, halo, batu dua lori. Nak bila buat? Petang, petang. Okey, bagai bawah. Senang beli, barang murah. Batu penjagaan Islam pada orang puan dia lebih. Orang lelaki aurat baina surah wa rukubah. Antara pusat sampai kelutut ni. Faham tak? Tapi orang puan, keseluruhan tubuh dia adalah aurat. Al-mar'atu auratu. Perempuan itu, kebanyakan tubuh dia, aurat adalah aurat. Bila banyak jaga, kerana dia berharga mahal. Maka datang barak, dia nak supaya harga mahal itu turun. Dia barak ni habis. Hak barang Islam, dia nak turun harga. Sebab tu harga getah. Getah ni siapa tanam? Amerika tanam getah. Perancis tak ada, England tak ada, tapi siapa yang ketat harga getah? London, betul tak? Ini mainan barat, dia tak tanam getah. Kita yang tanam, tapi dia kata harga mesti jangan lebih pada ni. Ini nak. Nampak? Ini memang kerja al-Yahudu wa al-Nasar. Walang taro angkal Yahud hatta tattabi'a millatahum. Yahudi Nasara tidak akan tidur lena. Tidak akan diam. Melainkan kamu akan ikut jejak langkah mereka. Jadi, bukan kata saja barang-barang. Dijatuhkan harga. Harga minyak. Minyak ni kita yang keluar negeri Islam. Paling banyak keluar minyak. Dia yang tetap harga. Cerdik ke bodoh? Kita bodoh. Nampak? Ha, bodoh dah lebih kuat sangat. Ha. Cerdik kena kuat. Dah kita keluar minyak, kita tetap harga. Tak. Nah, kita pun nampak dah. Harga barang. Sehingga perempuan-perempuan Islam pun dia yang turunkan harga. Batu seruang di Turki. Apabila Kamal Atatürk laknatullah mengambil, merampas kuasa, melucut kerajaan Islam. Nah, maka yang pertama-tama sekali ialah untuk dia kata mensamatarakan wanita dengan laki-laki. Kalau dulu wanita wajib pakai tudung, sekarang bebas sama dengan laki-laki. Laki-laki tak pakai tudung, wanita pun tak pakai tudung. Wanita boleh pakai skirt, wanita boleh main, boleh joget, boleh minum arak, boleh disco. Nampak? Atas nama kesamaan taraf umat manusia di muka bumi. Yang sebenarnya ini serangan barat untuk menentukan harga barangan muslim mesti rendah. Getah dia turun harga, minyak dia turun harga, ikut harga dia. Orang puan pun diikut juga supaya turun harga. Daripada harga mahal, kerana ikut hukum Islam, harga sudah murah. Bila ikut cara barat. Betul tak? Tengok sekarang, kalau hak pakai tudung, orang nak buat bini. Tapi kalau hak pelanjang, abang tak buat bini, nak buat girlfriend. Betul tak? Nak buat kapa je, nak buat main je. Dia ikut barak dengan pakai skirt, dengan luar pendek, dengan pusat jelek, dengan napok tiok. Oh, sedap gendong itu. Gendong. Peluk, peluk, peluk, peluk. Ah, tak ada apa-apa. Nah, tapi bila nak kahwin, menak lagi ni. Eh, tak mau aku main saja je. Nak kahwin, nak cari orang kapur-kapur sikit. Orang tudung-tudung sikit. Napa ada harga sebenar orang puan? Nah, nah, jangan ikut barak. Kita jadi harga murah. Ah, itu wanita. Wanita bahagia. Benda makna bahagia. As-sa'adah. Sa'adah bahagia. Neh? Bahagia ni banyak. Ta'rif ataupun tafsiran. Mengikut masyarakat. Mengikut persepsi manusia sekitar. Keadaan zaman sekarang ni bahagia sudah lari tafsiran. Nah, masing-masing berhak, dia ada mulut, bercakap free. Ustaz boleh cakap, tukang kebun boleh cakap, orang jari boleh cakap. Nampak? Nah, suatu baru ni masih isu hudud. Dia tanya, nah, hudud ni wajib ke tidak? Dia tanya artis. Saya bukan sentuh politik, tapi nak cerita agama. Dah kalau hudud molek ke tidak, kenapa tanya artis? Nah, nak tanya artis, tanyalah bak lagu. Nah, lagu ni siapa yang tulis mula-mula? Patut tanya artis. Takkan nak tanya tu guru. Nah, lagu ni dia akan nyanyi, patutnya dia punya not tinggi ataupun rendah. Tanyalah penyanyi. Ni masalah hudud. Hukum Allah bagi tanya penyanyi dan pelakon. Nampak lagi? Jadi pelakon pun jawablah. Saya rasa tak relevan lah hudud ni. Soal lagi, saya pun fikir sama sebab benda tu kan. Ini masalah peribadi. Kita nak buat, kita nak semayang, kita nak apa pun, itu kita punya pasal lah. Jawapan-jawapan ni sebenarnya free keluar daripada mulut. Nah, kemudian disebarkan pada khalayak. Karena itulah, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu perkataan yang keluar daripada mulut kita, melainkan kiri kanan kita ada rakib atid yang akan tulis. Nampak? Kamu akan bertanggungjawab dengan apa yang telah kamu sebut di dalam dunia dulu. Nak? Tanya pelik dia ditanya artis masalah hudud. Kita paik rosak. Balik rumah buka paik, mana tak tubik air? Nak? Tengok-tengok kok bawah sini, berkembur tubik air. Kita panggil tukang paik ke tukang tak? tukang pahit. Kalau panggil tukang, tak bodoh ke panggil? Nah, nah, kita nak cak rumah kita cabut habis cocak. Nah, kita panggil tukang cak ke tukang pahit? Tukang cak lah pula. Lepas tu Aizah kereta kita bocor, kita pergi beri tempat cak kereta, suruh beri Aizah. Faham? Nah, enjin kita start dah hidup, kita pergi panggil tukang rumah. Tak betul. Lepas tu dalam bab ni, dalam bab agama, tanya ahli agama. Dalam bab hudud, tanya ulama. Dalam bab nak pasang mozek, panggil tukang mozek. Dah pahit kocok, jangan panggil ustaz, panggil tukang pahit. Eh? Jadi oleh kerana manusia ni bebas bercakap, boleh kata apa saja. Jadi takrif tentang bahagia, nak macam-macam. Bahagia, benda makna bahagia? Bahagia tu kata rumah besar, bahagia. Ada orang jawab bahagia ni gaji besar. Ada orang jawab bahagia ni bini besar, macam-macam pesen, kereta besar, pangkat besar. Tak, semua orang boleh bercakap, tapi seorang saja yang boleh memberi takrif yang paling tepat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bercerita, ittalaqtu lailata usri bi, aku dipertontonkan oleh Allah pada malam aku diisra mi'rajkan ke langit. Allah bawa dia berjalan. Ne? Bawa berjalan, tengok-tengok di langit. Tengok langit, tengok angkasa, tengok Sidratul Muntaha, tengok aras, tengok kolam, tengok syurga, tengok neraka. Siapa ke neraka dipertontonkan kepada Nabi. Faizan, maka tiba-tiba aku tengok dalam neraka, aksaru ahliha an-nisa. Yang paling ramai sekali masuk neraka umatku yang perempuan. Ini hakikat. Nabi, orang lain, ulama tak boleh kata. Masalah syurga neraka, masalah yang perkara-perkara gaib. Benda gaib ni ulama tak boleh berijtihad. Tak boleh ulama kata saya rasa begini, ya, tak boleh. Dia terhenti atas nas. Mesti ada ayat Quran cerita ataupun hadis. Ne? Jadi Nabi saja yang boleh cerita, ha? Alam ra'i. Orang lain tak boleh. Bila Nabi tengok dalam neraka, aksaru ahliha an-nisa, yang paling ramah sekali dalam neraka umatku yang perempuan. Orang puan ramah masuk neraka. Ne? Sebab tu kita dalam kuliah banyak kita kata ke orang puan. Ada orang puan dia mari komplain, ustaz, berapa banyak nak kata ke orang puan, orang lelaki cikik dia kena. Dia komplain gitu. Nampak? Ha, dalam email dia tak puas hati. Ada yang dalam Yahoo, dalam macam-macam. Dia komplain. Nah, dia kata saya kata-kata orang lelaki pun kena juga. Awak dengar boleh-boleh. Dok tahu dok, saya dengar banyak dok kuliah tak, tapi oh banyak orang puan kena. Saya pun baca hadis ni sebab ramai perempuan masuk neraka. Faham? Itu sebab yang kata banyak masuk neraka bukan berita TV3. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak bercakap macam kita, pakai otak je, pakai ikut keluar je. Nabi bercakap daripada wahyu yang diwahyukan daripada Allah. Nampak? Bila dia kata ramai perempuan masuk neraka, kita kena terima. Nampak? Sebab apa ramai masuk neraka? Maka aku bertanya kepada Jibril, wa kaifa zalik ya Jibril? Kenapa jadi begini? Ramai masuk neraka ni. Mereka, Jibril jawab tiga sebab. Tiga sebab. Yang pertama, wazalika likillati ta'atihinna lillah. Kerana tak ramai yang ta'at kepada Allah. Yang kedua, wali rasulihi, tak ta'at kepada perintah Nabi. Yang ketiga, walikillati ta'atihinna li'azwajihinna. Dan sedikit sangat daripada kaum wanita yang taat kepada suaminya. Faham tak? Sebab ni, kalau kita tanya orang puan, saya ngajar daripada Perlis sampai Johor. Kita sempat berjumpa dengan muslimat, kita kata betul tak ramai orang puan suka lawan suami? Tu, betul dia orang aku. Tu yang kata betul tu yang ikut kuliah semua. dalam diikut tu time kita mengajar bab pina aku takut oh ustaz kabur ni takut oh semalam oh dah 2 hari takut nampak 3 hari jetik hidung laki dia pula nah. Tapi bukan hak di melawati ni eh ampang tu nah. Nah, ini betul nampak. Jadi bahagia yang sebenar 3 kali. Taat pada Allah, taat pada Rasul, taat suami. Dengar, tak ada hal lain. Bila sebut taat pada Allah, taat pada Rasul, dua ni dia panggil taat agama. Kerana agama mari dari dua benda je. Quran, hadis. Daripada Quran, daripada hadis, ulama pun ambil. Ada yang pakai yang terus jadi nas dan ada yang dengan ijtihad, dengan qiyas. Inilah sumber agama. Taat Allah, taat Rasul, beragama. Makna perempuan yang beragama syarat nak dapat bahagia. Yang kedua syarat dia taat kepada suami. Jadi kebahagiaan daripada yang telah dijelaskan oleh takrif Rasulullah, maka salahlah takrif-takrif yang kita beri kebahagiaan dengan sebab ramana, kebahagiaan dengan sebab kita mewah, banyak tanah. Nah, mereka besar, rumah besar, bukan mereka. Bukan kebahagiaan taat Allah, taat Rasul, taat suami. Walaupun miskin. Dalil isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isteri para sahabat. Mana ada kaya macam kita? Baik tak ada dalam rumah. Siti Fatimah radhiyallahu anha, anak Rasulullah, kahwin dengan sahabat Nabi Sayyidina Ali radhiyallahu an. Orang hebat di antara 5 permata wanita pada alam, Siti Fatimah. Orang hebat atas muka bumi termasuk planet Mustari, Pluto, Hadari, 5 jenis saja. 5 nama ni. Pasal apa 5 nama ni saja? 5 nama saja disebut oleh Rasulullah dalam hadis. Faham? Siapa dia? Maryam bonda Nabi Isa alaihissalam. Neh, Aisyah isteri Fir'aun. Nampak? Siti Fatimah, Siti Khadijah dan Masyitah dengan pa, bukan dengan te. Neh. Dalam hadis ada sebut. Ini wanita hebat. Nampak? Ha, inilah orang bahagia. Masyitah, dia dapat kebahagiaan yang hakiki. Betul tak? Walaupun dia mati dalam air panas. Jadi kebahagiaan kok mana mati dalam air panas? Nak melecur habis kulit-kulit. Setelah anak dia dengan suami dia mati, dia sanggup mati. Tapi dia bahagia kerana mempertahankan agama. Jadi takrif yang sebenar bahagia ialah orang yang beragama. Walaupun dia mati, walaupun pendek umur, walaupun miskin, walaupun dia kuli orang, neh, tak ada kira. Kaya miskin, beragama, orang ni bahagia. Jadi orang puan, kalau dia ikut agama, dia bahagia. Walaupun dia bukan ustaz dah. Nampak? Dia hanya seorang isteri saja. Suami dia hanya tukang kebun sekolah. Suami dia boroh je. Tapi dia taat Allah Rasul, dia taat suami dia. Nampak? Dalam hadis yang lain, mana-mana perempuan yang solat 5 waktu, kemudian pula puasa bulan Ramadan, taat suami. 3. Nampak? Nah? Ha, maka masuklah mana-mana pintu syurga yang dia nak masuk. Dan kan nak masuk syurga ni, dia mengikut amalan. Orang yang ada orang masuk syurga dengan sebab puasa. Dia masuk pintu puasa. Faham? Dia tak boleh masuk pintu tahajud. Orang kuat tahajud, masuk ke pintu tahajud. Nah, orang perang sabilillah, masuk ke pintu perang sabil. Orang yang banyak sedekah derma, masuk ke pintu sedekah. Tapi perempuan yang jaga sembahyang, puasa Ramadan dan taat suami, dakhalat, dia Nabi kata masuk ayyaba bin sya'at. Dia masuk mana-mana pintu yang dia nak. Maknanya ini VVIP, very very important person in padang mahsyar. Orang ni sangat hebat, macam raja masuk stadium, pintu mana dia boleh masuk pasal dia raja. maka perempuan yang tiga perkara jaga sembahyang, jaga dia puasa, taat suami, maka dia dapat orang yang sangat istimewa sehingga boleh pilih pintu mana dia nak masuk daripada syurga. Nampak? Ha, jadi bahagia yang sebenar bukan wang ringgit, bukan cantik. Nah, ada ha, wanita bahagia, wanita yang sangat cantik. Eh dah. Nah, wanita yang sangat kaya, tak juga. Keturunan yang hebat, tak. Semua kita dengar nah dalam hadis. Tungkahul mar'ah li arba'. Nabi kata perempuan ini dikahwini dengan sebab, dengan salah satu daripada empat sebab. Li jamaliha. Yang pertama, kadang-kadang dengan sebab dia comel, orang pun kahwin dengan dia. Yang kedua, lima liha, kerana dia kaya. Yang ketiga, lihasabiha, mungkin kerana keturunan hebat, keturunan dia tinggi, mulia. Yang keempat, lidiniha, mungkin kerana agama. Nampak? Fasfal bizati din taribat yadak awkama kola. Nabi kata kalau gitu pilihlah kerana agama, nescaya akan diam tangan kamu, maksudnya puas hati. Nah, jadi tiga perkara tadi tidak menjamin kebahagiaan. Nah, kalau cantik tak mesti bahagia. Dalik tengok Ariang Metro utusan Malaysia suak kabur. Nah, nah, perceraian berlaku di pejabat mahkamah agama, mahkamah syariah nak report daftar perceraian. Suami umur 27, isteri 24, suami 32, isteri 26. Kita tengok muka isteri comel loteng, lawa-lawa belaka, hak uduk-uduk tak kena cerai. Tu lah tengok tok ni tok kiri kita ada cerai ada tak? Tak ada. Tok kita lawa. Tak lawa, tak macam arti. Macam kau puang itu. Ngengengengeng. Jangan. Ha? Tak kena cerai apa? Itu yang cerai di jabat mahkamah syariah lawa-lawa. Suami sama bini, bini sama laki. Betul tak? Ha tak? Dia kata lawa, dia bukan menjamin kebahagiaan. Nah, sedap tengok je. Sedap tengok. Macam kereta duduk dalam. Sama kursi dua. Belakang pun ada orang kau. Tengok keluar sedap tengok sikit. Nah, nak suruh sedap tengok. Sebab ni, sebab tu ni orang modified kereta ni. Nah, kereta my beer tapi dia tukar bumper Audi. Pasal nak sedap tengok naik sama je. Bang. Sedap tengok satu hari. Nabi kata barang siapa yang berjalan-jalan, jalan ke pekang ke jalan mana-mana pun, dia pun tengok rupa lawa. Oh, lawa rupa ni. Lawa tak lawa tu sehingga akjabat, maknanya perempuan ini akjabat ni maknanya menjadikan kita mengherankan kita, lawa rupa ni. Nampak? Ha. Jadi tengok gitu. Jangan jumpa rupa. Bini ada lagi bini? Ada dah. Kahwin dah? Belum kahwin lagi. Dah bila mu nak kahwin, nak kahwin ni. Eh? Ha. Siapa yang kahwin dah sini? Ada tak? Eh? Ada tak? Kahwin tak? Dah? Dah kahwin? Satu? Satu ke? Satu Malaysia? Pernah tak pergi jalan-jalan mana tengok rupuan lawa? Satu masih dalam hati gua ni? Hebat. Dudak-dudak. Tu ada janggut tu. Dudak-dudak. Kalau janggut panjang ini tak tahu kan. Memanglah. Sebab orang lelaki bila tengok perempuan memang gitu. Faham? Dia mari dudak-dudak. Haa. Orang sini panggil dudak-dudak. Haa. Orang kena panggil rah. Mari rah. Mari. Salah. Tidak salah. Kerana Allah kata zuyyina linnas hubbus syahwati minan nisa. Allah jadikan satu makhluk jenis laki-laki bukan buat body saja. Dia masuk satu chip dalam body itu rasa seronok kepada perempuan. Faham? Orang yang rasa tak seronok, chip dia rosak. Kena pergi kena pergi scan balik. Faham tak? Ha, betul tu. Sebab Nabi iktiraf, Allah jadikan manusia nama laki-laki, dia seronok tengok rokuang. Siapa yang tak seronok, angkat tangan. Sahih, mati bucuk. Nah, dia gitu. Maka dia kata tak, tak ada rasa apa. Dia tengok rokuang sama macam tengok lori balok. Cik kosok. Dalil sebab tu Nabi larang tengok. Dia larang tengok. Sebab bila mu tengok, mu akan seronok. Dalil mana tahu seronok? Allah kata, ada kot seronok tu, bukan sejak kita besar ni. Cip tu ada daripada setitik air mani lagi. Duduk dalam sulbi ayah, tak jadi kita lagi. Tak nikah lagi dengan mak kita. Ada dah dalam tu, dalam air mani yang akan jadi lelaki, rasa seronok. Hubus syahwati minan nisa, ada dah. Itu ha, hebatnya Allah. Allah bukan pegawai takbir jaga Shah Alam, jaga ampang. Allah ni Rabbil Alamin yang mentakbir alam. Oh bijak. Sebab tu telur, telur ula tedung sela. Kenapa tedung sela? King cobra, bukan cobra. Cobra cek. Itu dah gerak jetik aku. Faham? King cobra hak hitam, hak diri tinggi tu. Ha, dia senduk dia tak besar. Itu ketik 3 minit tahlil ya, tak ada apa-apa. Faham tak? Bukan besar tu ada bisa. Pakar-pakar kaji, biologi, mah hayawan. Nah, rupanya dalam telur lagi, sudah ada bisa king cobra, tedung sela. Bila dia akan jadi ular, bisa tu akan ada di bawah kepala dia. Tidak pernah berlaku ular king cobra, tedung sela, bila besar, bila patut, tubik bisa katang tebu. Tak berlaku gitu. Bisa katang tebu, dia duduk di katang tebu. Ular kapok duduk di ular kapok. Mari mana? Ular tu balik dah. Malaikat mari cocok kepala. Dah. Daripada dalam telur. Maka kita daripada sulbi lagi. Nah, orang lelaki betuk mani ada dah. Insting dia panggil. Faham? Fitrah. Nah, suka kepada perempuan. Bila tengok batu, jangan tengok. Nampak? Tapi Nabi cerita ni, kalau tertengok, bila tertengok, ajabatku, mengajaibkan dia, maknanya dia rasa, oh comel. Ini kata dia, dutang. Dia dah dinawak kerja tau. Nak? Maka Nabi kata, baliklah. Nak, untuk bersama dengan isterinya. Nampak? Tu orang ada isteri. Bila tengok fitnah tengah jalan, balik kepada isteri. Nabi kata kerana yang demikian itu sama sahaja. Sama yang di rumah dengan hak tengah jalan, hakikatnya sama. Rupa je lain. Betul tak? Rupa saja lain. Ni side mirror lain sikit. Oh ni bumper lain. Oh no azor lain. Ha, tu. Tapi hakikat benda yang sama. Nampak? Dalil sama selepas menjima isteri sama tak? Sama saja sebelum dia lain. Nampak? Ha. Dia tidak sama ustaz. Saya tengok tengah jalan putih, bini saya hitam, tutup api. Lama. Lama mana tahan cantik? Tak lama. Al-alamu mutaghayyirun. Alam ini dia berubah-ubah daripada kecil patu besar. Bila besar kecil balik. Tu alam. Tak ada benda yang semakin cantik, maka cantik tidak kekal. Budak-budak masa beranak, comel. Comel budak-budak. Tapi bila tua, comel. Tak comel. Anak kita baby umur setahun tengah, dua tahun. Oh. Tengok masih nangis lawa. Lawa. Tengok tok dia, senyum duduk. Tak kata nangis. Senyum tu kita tak nambah dah nasi tengok. Jadi cantik ke tak? Tidak ke tak? Nah, yang kita seronok masa kahwin. Masa kahwin, oh memang lawa. Bini kita, laki pun lawa. Nak, masa orang main kopang, duduk atas pelamin kan. Nak, ingat lagi? Dah ingat? Ingat lagi? Seronok masa tu? Oh, seronok dah, seronok. Wah, acak sikit. Oh, kita duduk atas pelamin suka kan? Pang kopang. Nak, nak timpuk lelaki kan? Ngati puang. Seronok rasa. Oh lelaki hebat. Jalan arah payung. Oh, pegang kering ni. Oh, pinjam hak dera punya. Raja sehari sono. Malang-malang karang masuk dalam bilik tengok Allah, bini dia hiah gitu, bini seronok sungguh. Muka bini pemuda lagi, berapa umur? 21, bini ni kau comel tengok awak. Minum air satu gelas, dua straw. Nak minum balik satu straw je, dua mulut. Faham gitu? Nah. Lagi romantik tu. Apa? Pasal muda. Cantik. Tapi dia berubah. Oh, kalau nak tidur, masih nak tidur malam pengantin, ha? Ngantuk mata dah. Yang, pusing belah air lah. Kita tidur, bergadak mata dah. Oh, okey. Okey, bebe. Pasal apa? Pasal muda. Pasal comel. Pasal cantik. Adakah kekal? Tak kekal. Leni, bini kita berapa dah anak? Anak 6. Ni, tepi ni. Macam kek hari jadi. Tidur. Dalam ke mana tidur? Yang boleh tak you tidur paling sana? Dah tua dah. Dah datang nak lama tepung. Kali you paling muka air mimpi mengigau. Ha, ni masalah. Al-alamu mutaghayyirun. Alam ini berubah-ubah. Makin lama makin tak cantik, makin lama makin hudung, makin hudung, makin hudung, makin hudung. Apa saja makin hudung. Di syurga nanti barulah kecantikan itu berkekalan. Itu bahagia yang sebenar. Bahagia adalah syurga. Maka dalam dunia orang nak bahagia, orang sedia tiket syurga. Itu ialah. Sama ada mu boroh, mu menteri, mu tansri, perdana menteri, di mana perdana menteri, mu raja, bini agung, tak ada kira. Carilah tiket syurga kalau nak bahagia sungguh. Tak dapat bahagia yang sebenar, dapat bahagia yang sekejap. Ni dalam dunia kita belum lagi sampai ke syurga. Bahagia yang sedikit tak apa dah. Jaga semayang, jaga puasa, taat suami kita. Maknanya jaga agama, ne? Dan taat kepada suami. Kerana kecantikan tidak berkekalan. Kalau kekal, tak akan berlaku sama menyamang suami isteri. Tak akan berlaku 82,000 perceraian. Yang berlaku kes 82,000 perceraian, semua perkahwinan ni atas suka sama suka dan restu orang tua. Nampak? Ha, ada orang kata kalau kahwin tak ada restu orang tua, tak bahagia pelawak. Bahagia bukan kok restu. Bahagia taat pada Allah, taat Rasul, taat suami. Kalau tidak, 82,000 perceraian berlaku daripada restu orang tua. Apa? Apa cerai orang? Ha, sebab saat ni. Jadi cantik bukan tak boleh. Kalau kita ada pak ni, bagai. Calon isteri kita cantik, kaya, keturunan mulia, beragama. Beres selalu. Tapi nak cari mana? Ada pak spek ni. Ada satu jalan daripada Naratiwak ke Papani. Nah, sebelah kiri tu lepas pada kampung Jingo. Kalau orang kiri ni dia tahu lah. Selatan Thailand. Nah, tempat Mujahidin. Ada satu pondok, saya lupa nama. Pondok ni pondok banak untuk perempuan. Diajar sungguh-sungguh dalam pondok ni untuk jadi isteri solehah. Ada lebih kurang 300 murid. Semua wanita, budak puan belaka. 300 orang ni, semua orang sudah booking. Sebab memang comel dia ngajar situ. Cara akad gelah ke suami, cara berkata dengan suami, cara baca doa masa suami nak pergi kerja, duduk kat pintu isteri baca doa. Faham? Habis. Ni akad gelah nak talk ke lelaki ajar dalam pondok. Kau lain ajar juga nahu, surah, ilmu, hadis dan sebagainya. Ne? Hukum menjaga suami ni. Kalau akad gelah, tok guru ajar cara letak. Jangan we bunyi depan suami. Kita nyai lah. Nampak? Sehingga semua murid hok orang belaka dah. Walaupun tak jamin, memang tak jamin. Ada jamin seorang dua. Nak, tapi saat ni akhlak telah diasuh. Nampak? Ha, dia setting. Default setting tu agama dah. Ha, tu kata berkekalan. Dari tengok tok kita mana lawa. Tok nyang kita tak lawa mana pun. Nak? Ha, jadi yang pertama bukan kecantikan menjamin kebahagiaan. Gambar mana ni? Biru muka nyelema ni laki. Lawa. Nak? Ha. Lawa tapi kena tapak. Dan reka suami. Nak? Dia tahu dah benda tu suami nak marah ke dia. Dia terbengok. Nah. Suami kata, apa benda mu cakap ni? Nah. Ha. Jadi ya, aku letih balik kerja. Tak suruh beleber. Oh, awak gitu sama. Kalau saya nak bercakap, tak boleh. Saya nak bercakap, beleber. Tu lelaki makin merah muka. Dok, saya baru balik kerja. Nah, beri saya rehat apa dulu. Rehat apa? Saya ni benda ni mustahak. Saya nak beleber juga. Biar, nak beleber juga. Nah, ini masalah. Betul tak? Suami tu letih. Baru balik kerja. Awak dah dengar ke orang kerja malam-malam? Kalau lawang suami masuk neraka. Oh, dah kalau kita apa sorang, masuk syurga. Lawang, tetap lawang. Setan tu, lawang, lawang, lawang. Jangan mengaku kalah, mek. Lawang, mek, lawang, mek. Oh, jadi dah, muka bin laki munafik merah. Mu menang, mu menang. Nah, ah, tu kata. Kena lepas. Keping, musim, tiga kali sama sok. Padahal comel, padahal lawa, padahal masa nikah. Allah lawanya, dandang situ, dandang sini, sobek situ, sobek sini. Dia mana kena tumbuk ni, mek laki kau? Dia mana kena sepak terajang kau? Mulu, perangan, mari daripada hati. Kalau jenis melawang, tetap melawang. Walaupun comel, tapi dia tidak comel. Balik rumah-rumah, apa? Abang tak apa. Nampak? Bapa tak apa, kita tak lawang. Kita kata, kita tak apa juga. Padahal melawang. Nak? Ha. Laki, aku tak apa, aku tak apa, aku tak apa. Tak apa, tak apa, tak apa. Apa lihat orang puan? Jeng kalau boleh kok gitu. Kenapa? Ha. Lala kita nak faham sama. Aku faham, aku faham pak. Faham, faham, faham kan ni faham. Si tu bit luar lanya mula. Dia lebih luar lanya mula. Dah berani ah laki. Mai apa nak tubik selanjang duk luar. Nak. Oh mang sepanah malu tengok di jiran. Neh, lala dah dia kata benda. Nak marah, ugu nak tubik selanjang. Dah orang buat. Ada macam-macam penyakit yang kita tahu ni masa orang cari kita. Macam-macam masalah. Nak. Ha. Ada suami tu, dia cerai isteri dia, muda lagi, 20-an lelaki. Lepas tu nak baik semula, nak rojok, tak reti nak rojok. Nak kata rojok tu guna. Nah, nak kata macam mana? Tak reti. Nah, takut salah kata lagu, mana rojok? Rojok satu, nah, nak kata kita, ke guna. Lah, dia suruh bini dia mari rumah kita. Tunggu di tepi longkang ni. Nah. Tunggu nak panggil tak berani. Tunggu keluar. Kita balik tengok hidup tepi tu. Oh, benda masalah. Oh, nangis-nangis. Cerah, kena cerah. Dah nak rojok tapi suami saya suruh tanya tak reti. Rojok nak kata gana. Nah, ada pula suruh bini mari. Ini kata, dah mu laki, mu lah mari tanya. Nah, dah bini tu naknya baik semula dengan laki, terpaksa mari. Malu pun malu. Faham tak? Siang ke dia. Nah. Ha. Comel bukan kata dia comel. Nah, malu mata tunggu juga. Jadi kena basuh kita tulis lapar rojok gitu gini. Nah, suami dia kata suami saya tak tahu dia suruh saya mari, dia malu nak mari. Nah, tak bertanggungjawab. Nah. Ha. Yang kedua kerana harta. Harta tidak bahagia dengan sebab harta. Harta tidak menjamin kebahagiaan. Harta ni harta je. Nah, bukan makna bahagia. Bahagia as-sa'adah tiga perkara. As-sa'adah fi salas. Kebahagiaan pada tiga. Tiga perkara. Ta'at Allah, ta'at Rasul, ta'at suami. Tak ada kait dengan harta. Kalau harta membahagiakan, nun jutawang, jutawang di Amerika, tembok kepala. Bunuh diri, betul tak? Allah. Penyanyi rap bunuh diri. Album dia, harga dia. Sekali satu album dia nak buat, kena bayar $400 juta. Baru dia buat album, satu album untuk company. Wah. Wow. Mula lihat dia, tembok kepala. Titi banyak. Nak? Ha, bukan duit. Dia bukan membahagiakan. Duit ni banyak, dia satu saja Tuhan beri nikmat. Iaitu ketika membeli. Kita pergi tengok jalan, tengok jam harga $60,000, boleh beli. Hot tu je nikmat. Bila pakai tak ada nikmat. Nah, tengok kereta mahal harga $200,000, duit ada. Oh, $200,000. Ha, ni berapa ni? $178,000. Ambil ni ah. Ni $200,000. Masa tu saja Tuhan beri keseronokan, iaitu kuasa membeli. Ambil buat balik rumah, tak ada seronok. Tapi orang yang tak ada harta, Allah beri nikmat dapat bersama dengan harta, walaupun harta tu murah. Nampak? Oh, ada beli kursi set orang miskin $399 kursi dia. Nah, duduk dapur, kukunya atas kursi. Kukunya. Pasal dia orang miskin. Nak? Anak-anak pun naik ju, ayah pun ju. Panggil habis ni. Birah, pesang. Mari yang rumah hamba ni. Tengok kursi baru. Oh, tak nak kursi baru. Duduk turun. Tidur sekarang. Laki tidur pendek, bini tidur panjang. Sedap sangat. Kursi set baru. Mahabah. $399. Wih, 400. Balik singgit. Pasal apa? Dia orang susah. Nekmat. Nampak? Allah Rabbi. No, orang kaya-kaya naik kereta. Dambler harga 3 juta. Ada dia duduk tak kursi lama? Tak. Sampai Rabah. Turun. Dah duduk lama. Orang asli. Kita lalu dekat highway Kening. Nak duduk atas si Honda Car. Njuk ni. Oh, sidak. Honda Car, orang parking. Dia naik duduk satu. Tuk pating. Umar dia mana ada kursi. Honda Car punya seat tu. Tak turun. Sidak. Njuk. La ilah ilallah. Nekmat tu ambil ke dia. Nampak? Jadi harta tidak menjamin apa-apa. Dalam hadis yang lain, Nabi kata tiga perkara kawangan kita. Yang pertama, anak beranak kita. Yang kedua, harta. Yang ketiga, amalan. Bila kita mati, anak beranak kita tak kawan dengan kita. Atau kubur. Harta, tukar nama. Semua tukar nama orang. Kereta, tukar nama JBJ. Tak pakai nama si mati. Tanah, tukar nama jabat tanah. Nak? Tak menjamin sedikit pun. Yang ketiga, keturunan. Tak ada apa-apa. No, keturunan yang paling hebat. Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Tapi lawan Rasulullah. Abu Jahal, Abu Lahab. Pagi petang duduk dalam mikrowave api neraka. Nampak? Keturunan hebat-hebat. Raja dah taat pada Allah. Masuk syurga, masuk neraka. Dia jawab. Tak wani nak jawab. Tak kira lah raja siang, raja Mesir, raja mana tak kira. Dah taat pada Allah, dah taat pada Rasul. Masuk syurga, masuk neraka. Ada? Sahih. Sahih. Kita yakin. Nampak? Agama. Jaga agama. Agama, kebahagiaan. Walaupun dia orang susah, jaga agama. Nampak? Itulah bahagia yang sebenar. Walaupun tidak dapat bahagia seperti orang lain, tapi itulah kebahagiaan. Nah, kita salah, banyak salah sangat kebahagiaan kita dikait dengan harta dan sebagainya. Tak. Tapi ada juga Nabi kata, dunia yang aku suka. Yang pertama, isteri solehah. Yang kedua, kenderaan yang baik. Yang ketiga, rumah yang luas. Tu sungguh. Rumah luas ni, satu kebahagiaan juga. Bukan rumah besar. Maksud luas, rumah yang tidak sempit. Kalau sempit, kalau rumah menumpang orang, tak seronok hidup itu. Nah, anak kena tidur luar. Tak muak nak tidur dalam bilik. Kita nak pergi dapur, kena lakuh kepala anak. Tengok ada orang rumah sempit kan. Nah, Nabi kata kalau boleh jangan gitu. Biar luar ada bilik masing-masing. Ini yang terbaik. Tak boleh nawak guana kita. Ini dunia juga. Tapi dunia diiktiraf. Nah, daripada sepit baik luar. Tapi bukan bermakna banglo atau bukit. Ada payung, ada kolam renang, belum tentu bahagia. Dadak semayang anytime Tuhan nak ambil, bakar dalam neraka sakar. Nah. Nak tahu bahagia atau tidak, hak mana kita duduk lama? Hak paling lama, akhirat. Maka akhirat dinilai. Agama dunia tidak dinilai. Kita seronok sekejap lah. Jadi jutawan, jadi bilionaire. Tapi tak ada ibadah. Tak ada ketakwaan. Mana tak ada agama. Sekejap je lah. Nampak? Sekejap saja. Kalau nak banding kehidupan di akhirat, macam setengah saat di dunia. Dah baik kita duduk hak lama, bahagia hak lama sebeduk. Sebab tu Siti Fatimah, dia kena ambil air 2 kilometer daripada rumah. Dalam rumah Siti Fatimah tak ada air. Pergi ambil air sampai pecah-pecah tangan. Pasal telaga dia dalam berpuluh-puluh ratus kaki. Faham tak? Tarik anak Rasulullah untuk ambil air bawa pula air temang dia punya perempuan hamba, bubuh dalam tempayang. Sayyidina Ali nak ambil wuduk untuk solat malam. Faham? Susah. Susah. Tangan cuh Siti Fatimah. Nak? Ha. Tu kebahagiaan apa? Taat pada suami. Suami nak ambil wuduk senang. Pergi siapa berkilometer, ambil, pikul buat balik. Nak? Letak dalam tu. Hamba perempuan dia nak tolong karang. Dia kata, bukan suamimu Ali, suami aku. Aku nak berbakti kepada dia. Nampak? Siapa pecah tangan tarik. Neh? Kita buka baik je. Lening, cukup-cukup mudah. Basuh baju, tak payah basuh. Nampak? Tekan remote control. Cuk. Deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng. Kita baca mangga. Oh. Nampak? Tu pun malah juga. Sampai dua minggu tak basuh. Sekali baju laki busuk. Oh, dalam bilik air. Nak? Ha. Kebahagiaan sebenar taat suami. Eh? Nampak? Sebab tu cari suami yang malek-malek. Nak taat. Nak? Ha. Sebab bila suami kita jahat, tak puas hati kita nak taat. Nak taat tapi suami jahat, suami tak jaga semayang, suami tak jaga suami, berjudi suami, itu suaminya. Jadi hati kita berbelah bagi. Tambah taat, ukur agama kena taat. Nak taat, suami jahat pada agama. Masalah. Masalah. Lama mana kena telang? Seumur hayat. Lepas tu hati-hati. Nak berkahwin, hati-hati. Nak bersuami, hati-hati. Nak beristeri, hati-hati. Kita nak beli kasut, kita pilih. Faham? Comel dah, kita tapak depan pula, dah kenang dah beli. Padahal kalau kita dah kenang dengan kasut tu, kita beli pun tak ada hal. Buh kaki je. Naik rumah, tak naik kasut. Buh kat langga, kat luar. Tapi suami ikut kita, siapa atas katil, masuk dalam satu selimut. Betul tak? Dah kalau suami, toyo, nampak? Atu kubur punya perangat. Nah, boleh? Tidur dengan kita satu selimut. Ha, ni masalah. Jadi nak bahagia sungguh, yang baik. Baik ni bukan baik di segi perspektif masyarakat. Baik pada sisi Allah. Baik sisi Allah ke mana? Beragama. Bukan syarat ustaz, beragama. Walau makan gaji kerajaan pun, beragama. Semayang, tak makan rasuah. Tidak berjudi, tidak minum arak. Nampak? Ha, tu orang yang beragama. Maka kebahagiaan yang sebenar, kalau dia kata impian ke tidak, ataupun angan-angan, dia benda impian. Impian ni benda yang baik, yang boleh kita cita-citakan. Contoh, saya mengimpikan seorang isteri atau suami yang soleh. Ha, ni yang panggil impian. Saya impikan sebuah rumah tangga yang bahagia. Ha, ni tak ada. Tak ada masalah. Angan-angan ni, dia yang jauh sangat. Yang jauh sangat. Duk angan hijau tu. Macam mak ni. Nak? Haa, duduk dengung. Oh, baik lagi aku. Petang-petang main golf. Lepas tu, driver aku mari ambil. Malang pergi karaoke, disco gitu gini. Nak? Haa. Dah sekarang, mu pakai kereta ni. Aku tak kerja lagi, baru nak ambil SPM. Haa, tu angan-angan bodoh dia panggil. Impian, bubuh satu impian di hadapan kita, Allah tak marah. Mana? Impian yang baik. Kalau impian yang baik tidak boleh, nescaya kita tak boleh berdoa minta syurga. Maka impian yang paling mahal, kita nak masuk syurga. Kita kena impikan syurga. Syurga ada dua. Syurga akhirat, syurga dunia. Syurga dunia, Nabi kata, isteri solehah, kenderaan yang baik, rumah yang luas. Maka kalau kau puas, suami soleh. Rumah yang baik tak menumpang rumah tu tua. Nah, dan ada kenderaan yang memudahkan kita bergerak. Pasal kalau numpang rumah orang tak bahagia. Numpang rumah orang, nah, rumah sendiri tak mampu beli lagi, kahwin dah. Tumpang rumah mertua. Dah rumah mertua, anak mertua, ipar kita sama-sama duduk serumah. Bilik ada 6, bilik air 1, 2 je. Seronok? Tak seronok, tak bahagia. Panas duduk dalam bilik, nak keluar rumah. Tak pakai baju kan, nak duduk luar. Segam pula. Ada ipar lalu, gimari-gimari. Faham? Nah. Kalau rumah sendiri, nak senang. Nak mandi, satu hal pula. Nak? Bangun subuh, nak pergi awal kerja, tua pula. Ayah mertua duduk dalam bilik ni, mandi. Setengah jam tunggu ayah mertua tak tubik lagi. Dengar-dengar ayah mertua duduk bunyi. Sahaja aku mandi wajib. Faham tak? ayah tok tua pun satu. Lebih pada menatu ni. Nah. Ha. Masa ada rumah orang takkan nak kata ayah hei cepat sikit mandi. Aku nak mandi pula kan. Kata gitu. Tak tergamak. Duk tunggu luar itu. Nampak datang. Masa apa rumah orang? Amat tu Nabi kata, walaupun rumah kita buruk, komak ya, tapi rumah kita. Nah, itu kebahagiaan. Ha, tapi hak tu tawabik, bukan hakiki. Hakikinya taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada suami walaupun tidur bawah jambatan macam di Filipina, di Indonesia. Ha. Ha. Dapat hak tu? Dapat. Jadi bukan dia angan-angan, dia bukan impian saja, kita yang merealitikannya. Dah boleh ke? Adakah kita berjaya akan dapat jadi jutawan? Itu sebab tu. Kalau nak jadi jutawan, belum tentu. Nak jadi suami, maknanya suami kita hartawan, belum tentu. Tapi kalau kita nak syarat yang sebenar bahagia, siapa-siapa boleh. Mana? Taat Allah, taat Rasul, taat suami. Mudah tak rapuan? Cukup mudah. Taat Allah. Jaga. Tutup aurat. Puasa bulan Ramadan, sembahyang lima waktu. Susah tak? Tak susah. Jangan duk mengata ke orang mulut. Tengok orang benda, orang maju, menega dah semua. Orang dapat nikmat, alhamdulillah. Nah, tengok orang susah, kita kata innalillah tupang susah. Cukup mudah, tak payah. Nah, yang payah nak jadi kaya. Kalau orang duduk, salah. Nampak? Beri pentakrifan tentang kebahagiaan. Bahagia, kau kena kaya. Ayah nak bagi nak dengan cara kaya. Tapi nak semayang lima waktu senang. Senang. Bangun pagi, lawang nafsu. Semayang subuh. Zohor, apa jadi pun, tinggal sekejap. Goreng ikan, biar dia hangus dah apa. Semayang dulu sekejap. Mudah tak? Mudah. Lain semayang tu lama. Semayang Zohor, 4,000 rakaat. Oh, payah. Maghrib, 380 rakaat. Payah. Baru payah. Ni maghrib, 3 rakaat. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Betul tak? Cukup senang. Payah lagi nak pergi kerja. Start enjin, 15 minit, panas. Nak, lepas tu tengok tubik jeng pulak. Kena pusing kot belakang pulak. Lekat pulak atas nyawatang. Nak, naik kot atas akhlih. Turung dah dia turung pulak. Jeng pulak depan. Lagi payah dunia. Nah, akhirat. Tak payah. Semayang, kejap air subuh. Nak. Tutup aurat. Kau senang. Payah benda. Ambil Aryani, makbuk. Tu masuk. Jamin. Jamin latin-latin. Tutup tak? Senang tak? Oh, senang. Nak buat derhaka, payah ha. Nah, jadi benda agama benda mudah sebenarnya. Nafsu kita tidak dididik dengan cintakan akhirat, maka dia jadi payah. Bila kita cintakan benda tu, dia akan menjadi mudah. Dalil orang kerja berat semua jadi mudah kerana cintakan RM1,000 sebulan. Duduk kat gondola luar bangunan tau. Dekat 60 duk tu, duk lak cermin. Faham? Kita tak usah kata jatuh. Tengok hati dah kejut. Belum kata jatuh. Dia sanggup. Sanggup tu sebab kerja tu suka rela atau RM1,000 sebulan? Kerana RM1,000 sebulan. Maka kalau kita nak kepada, nak kita yakin dapat syurga, maka agama cukup mudah bagi kita. Nah, bukan berat sangat. Semayang, jaga puasa, taat suami. Itu kebahagiaan yang sebenar. Nampak? Batu. Suami dia cinta sangat. Ha, suami yang cinta kepada isteri juga tanda bahagia. Dan lagu mana kita nak suruh suami cinta ke kita? Sayang sangat ke kita? Nampak kan? Wak lawa saja. Lawa belum tentu sayang. Dengan akhlak. Betul tak? Dengan budi yang baik. Nah, dengan pergaulan, dengan layanan, baru suami suka. Suami suka walaupun suami dia boroh, suami suka ke dia, tu isteri yang bahagia. Walaupun tak mampu beli kereta, 20 tahun dah kerja, masih motor buruk, tapi suami sayang sangat ke dia, itu isteri bahagia. Betul tak? Walaupun ada getah wak ikan-ikan saja, tak ada lagi gelang mak sorakmu. Nah, tapi suami suka ke dia, sayang ke dia, itu perempuan yang bahagia. Nah, ramai suami boleh turut dia, nak piti beri piti, nak kereta beri kereta, tapi suami tak sayang dia, depan dia suami buat baik. Neh. Ha. Dia kata kadang-kadang tahu dah kita ni tak ada harta tapi rasa-rasa bahagia tu dengan kaya juga rasa. Jangan. Jangan sekali-kali. Neh. Kita yakinlah siapa yang taat Allah, kalau aku taat Allah, kita muhasabah diri, aku taat perintah agama, aku bahagia sekarang. Bahagia guana dengan anak-anakmu baju pun buruk lah. Baju buruk bukan tanda celaka. Kerana sa'adah lawangnya syaqawah. Syaqawah ni makna celaka. Apa makna celaka? Orang derhaka pada Allah, derhaka pada Rasul, celakalah dia. Walaupun dia tang sri, walaupun dia ni jutawang, walaupun dia nama 10 orang terkaya dalam dunia, tapi derhaka Allah, tu orang yang celaka hakikatnya. Nah, nak kenal bahagia, kenal lawang. Arti bahagia, lawangnya celaka. Nampak? Tak kira siapa-siapa lah, kaya ke, miskin ke, tak taat Allah Rasul, itu orang celaka. Jadi kita jangan nanti duduk dalam senarai orang senang tapi celaka. Jangan. Nah, kita nak, kita orang yang senang dunia akhirat. Ada pula orang kata, dah senang gua ni duduk pakai motosikal, laki amba. Senang ni bukan kenderaan. Senang ni sekarang ni kita orang senang. Ni dalam masjid ni semua orang senang. Ada salah beri takrif. Bukan orang kaya, orang kaya lain. Bukan banyak duit orang senang. Orang banyak duit tu bukan orang senang. Tu orang banyak duit. Tu kereta banyak 18 buah. Hei, tu orang banyak kereta. Dua orang banyak tanah sampai 40 ribu hektar, nama dia belakang gerang tanah saja sekotok tinggi ni. Eh, dua orang banyak tanah. Dua orang senang ni, aku senang ni. Orang senang ni orang yang nak akak tangan boleh, cetak tangan boleh, kiri boleh, angguk boleh, bangun boleh, duduk boleh, kecil boleh, berak boleh, ketuk betul. Orang senang lah tu. Faham tak? Kita lah orang senang. Dah bila lagi nak syukur pada Allah? Orang susah ni atas hospital. Nung pergi ke Ampang Puteri ni. Datuk-datuk saja. Kereta di rumah. 7 Series. Porsche. Ferrari. Tapi masuk Ampang Puteri. Dah digerok Datuk. Sini masuk besi. Kaki masuk mozek. Perut masuk skru. Apa? Banyak nyakit. Ni diagnos dah tengok ni. X-ray. Nah. Oh ni jatuh ni kena buang. Buat jatuh lembu gini-gini. Itulah orang susah. Eh, tu orang banyak duit. Memang dah. Tapi dia orang susah. Berapa panggil banyak duit? Dah duit dia banyak dalam bank. Ni orang banyak duit. Ni orang banyak tanah. Ni orang banyak kuasa. Tapi dia orang susah. Kau orang senang. Orang susah. Nak kat tangan, tak boleh. Bangun, tak boleh. Makan, tak boleh. Tu orang susah. Faham lagi? Jadi orang kaya-kaya jutawang bilionaire yang ada dalam wak sekarang, orang senang, orang susah. Tu orang susah. Nah, Messi panggil. Datuk, boleh kencing tak? Sakit. Batu karang. Betul tak? Tak boleh nak keluar air kecil, batu karang lekat. Antara pun yang orang pinggang dengan pundi-pundi kecil. Tapi dia punya company ada di bursa saham. Bukan tulis di kotak sabung paku tepi jalan itu. Nampak? Nah, kedai fotostat masuk kanan. Bukan itu. Dia punya company tu bursa saham 5-16 company. Tapi tu company dia orang susah. Apa? Kecil tak ni? Kita dah ada duit dalam bank ada 800 riyal je. Di rumah dalam kocek ada 100 lebih. Bila-bila rumah tepi-tepi mesinnya kat mesin basuh ada 2-3%. Tapi kita orang senang. Dali nak kecing boleh? Nak boleh? Kecing-kecing. Tuh tak? Ada darah tu baik? Ada. Tak ada nyakit, tak ada apa. Faham? Tu orang senang. Jangan main-main. Sebab tu kalau kita tak faham sangat tentang kesenangan kekayaan nikmat yang sebenar, Nabi suruh baca alhamdulillahillazi azhaba annil adza wa afani. Bila keluar jambang, dah mudah baca. Keluar jambang tu mana kita berok, kita kecing, keluar najis daripada perut. Keluar tu puji, segala puji bagimu ya Allah, terima kasih kerana mu telah mengeluarkan segala kotoran dan penyakit daripada badanku. Dan kita tak baca pun. Ha. Nikmat kan tu, boleh berok, boleh kecing. Apa kata kalau tak boleh berok, tak boleh kecing? Nah, sakit tau. Allahu Rabbi. Bertepik panggil mak ayah hospital tu, nak kecing tak keluar, nak berok tak boleh. Nah, nikmat masuk, betul nikmat. Tapi keluar daripada badan menjadi najis, lebih besar daripada nikmat kita makan. Nah, dalilnya kalau kita nak pergi jalan jauh. Nah, kita pergi Pulau Pinang pagi ni. Nah, you drive dulu, dia suruh bini dia drive dulu. Nah, ke highway. Bini pun bawa kereta, baru sampai kat Arawang. Nah, baru sampai dekat ni, depan sikit pada batu kek, laki kata, "Yang, beriti kat share sekejap, abang nak kucing pula. Abang nak makan nasi. Nak breakfast." Nampak? Si dia kata, "Tak usah breakfast sini abang, kita makan kat Tanjung Maling." Boleh tak? "Kita makan kat Ipoh boleh tak?" "Boleh, satu jam sampai Ipoh." "Boleh tak makan kat Ipoh?" "Lapor kat batu kek, makan kat Ipoh boleh tak?" "Boleh." Tak boleh tahan. Sampai batu kek, suami kata, "Yang, kita makan breakfast dulu." "Lapor perut pula abang rasa." "Kalau tak sabar, kita makan nasi lemak lauk petah kat Ipoh." "Boleh tak?" "Boleh." Straight di Ipoh makan. Tapi kalau nak kecing nak berok, sampai batu kek, laki dia kata, Yang, berhenti kat share, abang nak kecing." "Kalau tak apa, kita kecing kat Ipoh." Gini tu laki. Diri bulu rama tu bik kola baju. Lambat ni, lambat Ipoh. Sakit habis tu, betul tak? Sebab tu, nikmat kecil berok lebih besar. Tapi mu tak baca pula puji-pujian kepada Allah. Akhirnya Tuhan tarik bagi. "La'in syakartum, la'azidannakum." Kalau mu syukur nikmat aku, antara nikmat aku beri mu kecil, mu berok. Tu sudah satu nikmat. Yang mana orang-orang kaya, ramai mana dah boleh kecil, dah boleh berok. Kesakitan menjerit di dalam wak-wak hospital. Tapi kita tak kata, "Alhamdulillah." Nah, "La'in kafartum, inna azabi lasyadid." Kalau kita tak syukur, azab aku pedih di akhirat, di dunia. "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah Taala tidak akan tarik nikmat yang ada pada satu kaum, melainkan bila kaum itu sudah tidak bersyukur dengan nikmat yang ada, maka kami akan tarik nikmat itu. Nampak? Dah. Tu orang senang, kita orang senang. Balik lagi nak makan deriang, boleh nak makan mi tiaw, boleh nak makan nasi, boleh kari, boleh itu, boleh. Dan sakit, doktor kata, "Ni tak boleh, ni tak boleh." Tengok cerita. Nasi tak boleh, kanji. Ni nasi dagang, nasi lemak, roti jana, tak boleh, kolesterol. Ni, dan ni ikan goreng, tak boleh, masing. Dan benda boleh, roti kosong, cicah ais jok. Boleh makan, kaya. Itu orang susah. Nampak? Jadi natijahnya, bahawasanya kesenangan yang sebenarnya adalah di akhirat, bukan di sini. Di sini bukan tempat senang. Dan yang ada kesenangan itu untuk orang kafir. Dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir au kama qala. Dunia sebenarnya syurga orang kafir dan penjara orang-orang beriman. Kita macam penjara sekarang. Nak bangun terus pukul 10 pagi tak semain subuh, tak boleh. Mesti macam dalam penjara, kena bangun awal solat subuh. Faham? Tak mau nak mak bergembira pagi-pagi, tak mau buat apa-apa, tak boleh. Kena buat kerja macam dalam penjara. Faham? Petang pula nak straight pergi jalan-jalan, keluar-keluar makan, bebas, tak tahu maghrib isya, tak boleh. Macam dalam penjara, petang kena mandi, nak semayang jemaah pula. Faham? Itu macam penjara. Orang kafir, arok je minum, monyet je makan. Nak main judi, naik geti Highland. Nah, habis benda dia boleh buat. Tapi sekejap saja. Walaupun umur dia panjang, 80 tahun. Orang kafir. Tapi akhirat seperti setengah saat di dunia. Kerana akhirat, khalidina fiha, kekal di dalam neraka, tidak ada ending. Cerita yang paling panjang, cerita syurga neraka. Faham? Cerita yang no ending story. Cerita ni dalam mana-mana movie pun kalau bersambung, sambung-sambung, lah-lah, habis tak? Habis episod terakhir, tunggulah minggu depan. Episod terakhir tau. Syurga neraka, tak ada akhir. Itulah hakikat yang paling hebat, syurga neraka. Sebut dalam kitab hadis, dalam syurga, lawang bagi dunia. Apa dia? Dunia semakin hari semakin dak molek, semakin huduh. Syurga semakin hari semakin cantik. Ha, macam kita kata tadi, isteri kita, suami kita, makin lama makin tua, makin tua, makin tua, dalam syurga makin cantik, makin cantik. Seorang tu dia tengok isteri dalam syurga, comelnya bini aku, lawanya. Dia paling ke kanan, dia tengok burung. Nah, dia paling kali kedua ke bini dia, lebih cantik dari pandangan yang pertama. Tidak ada dalam syurga, dia tengok bini dia sama cantik dengan yang sebelum. Allah janji semakin cantik. Hebat awak syurga. Hebat. Oh gitu. Ha tu panggil heaven. Nampak? Ha. Syurga. Eh? Ha. Nak masuk syurga kena ada tiket. Iaitu taat Allah, taat Rasul. Nampak? Yang ini patuh pada hukum agama baru dapat syurga. Suami dia pula, dia tengok muka suami, la ilaha illallah, bapa yang sengak abang kan dulu duh atas dunia. Sebab masing-masing bila masuk syurga dia akan bercerita, demu anak siapa, mu anak siapa, aku siapa, mu siapa, demu. Eh, ingat tak masa kita gitu lagi daripada roadblock GPD jatuh dalam lokang. Oh, suka cerita dulu, masing-masing cerita. Eh, bukan abang, pasal muka suami dia umur 30, muda. Masa mati dulu dalam dunia umur tua lelaki dia 60. Orang lelaki masuk syurga 30. Orang puan sweet 17, 17. 17 lah awak. Dah lah umur 17. Tapi kecantikan Tuhan beri 1000 kali ganda comel sungguh. Nak? Maka itulah kehidupan yang sebenar. Tak ada uduh dah. Tengok kali kedua makin cantik. Tengok kali kedua makin cantik. Dada isteri mengeluarkan cahaya. Gigi dia saja bila kita tengok bergerlipat, klik klik klik klik klik klik keluar gitu. Peluh ahli syurga jatuh daripada keluar bau kasturi, jatuh atas rata meneti macam mutiara. Peluh kita Allah hebat dalam syurga. Nah, itu baru bahagia sebenar. Derok tak ada, kecing tak ada, ingung tak ada, rohok tak ada, tak hidung, tak mata, tak telinga, tak gigi, tak ada belaka, air basi. Atas dunia ada benda tu? Ada. Oh, mas kahwin RM22,222, RM22. Oh, kelak sangat. Comel loteng bini. Tapi tidur, air basi untuk home. Faham? Tidur jeng. Nah, tak ada. Azwajun mutahharah, isteri yang disucikan. Yang ada kata ulama, peluh. Peluh keluar bau kasturi. Kasturi ni paling harum. Keluar menjadi mutiara. Jatuh atas rata, berbunyi bermacam-macam lagu. Ting ting ting ting ting ting ting ting ting. Allah sedap. Pada dengar peluh tidur gitu. Faham? Lepas tu, tengok. Nak bahagia sekarang. Boleh bahagia anytime. Kita tak boleh nak jadi Nabi, tak boleh. Pasal Nabi tak boleh dengan usaha. Faham? Tapi kita nak jadi ahli syurga anytime, anyway, any place. Faham? Neh, jaga semayang, jaga puasa. Kalau kau puan, nak bagi sungguh, taat pada suami. Kita penasihat bagi suami. Nak, ha, jangan suami kita rasa hati dengan kita. Jangan suami nak marah ke kita. Tak puas hati ke kita. Jadi takut tak terbuka pintu syurga. Nak, ha, berarti berjalan tu berjalan lah. Ni nasihat. Nak, beritahu suami dulu, bang. Balik bila balik penang sampai rumah, saya nak keluar dulu boleh tak? Pasal nak pergi rumah kawan dia, orang ada buat reunion kawan-kawan sekolah, buat di rumah saja. Nah, saya nak pergi dulu di kajang gini-gini. Ha, saya kata pergi lah, jangan balik lewat sangat. Nah, hati-hati drive. Ha, tu baru betul. Nah, ni sekut nak keluar je. Ni lah suami je duduk kerja jauh di Pulau Pinang, 8 hari tak tengok bini. Balik bini duduk di ni melawati. Nah, bini pula senang-senang keluar. Tak kan bodoh. Neh, keluar pula 2 hari. Pergi jana? Pergi rumah mak saudara di Melaka. Tak tahu berapa ke laki. Nak, laki pula balik nak tengok bini. 8 hari tak tengok bini. Nak, leras pun senyum manjang. Tak tengok bini. Nak, ni boleh nyanyi masuk pintu rumah. Nampak? Buat slow buka. Kadang-kadang bini duduk tidur lah rumah. Ha? Nak buat surprise. Ha, slow buka pintu. Cing, cing, cing. Nyanyi. Cing, le, cing, le, cing. Gantung darah dah cing. Ha, ha. Buka pintu. Ya. Ha? Tak ada. Nak. Mesej, mesej, mesej. Hai, kat Melaka. Esok baru balik, jeng. dah berhenti kat tu kedai ni bangga telur ayat kapung ngekulik-kulik lah. Ini masalah. Suami pun rasa nak marah gitu gini. Kadang-kadang larat membawa pada perceraian. Kebahagiaan yang sebenar, kita pakai taat kepada Allah. Ini molek cuma pakai tudung. Ada orang mengajar, kita pergi dengar. Ada orang berkuliah, kita tetap kita pergi hadirkan diri dengan suami. Kita cuba buat yang terbaik. Pagi minta maaf sekali, malam minta maaf sekali. Suami buat benda tak kena, kita timbalan Perdana Menteri sebagai penasihat. Tolong nasihat kepada ini. InsyaAllah, taat pada Allah, taat pada Rasul, maka kebahagiaan kita yang pendek di dunia, panjang di akhirat, tidak lagi menjadi angan-angan. Nah, kerana kita tidak berusaha, maka dia telah menjadi impian yang akan menjadi kenyataan. Jadi kita beri laluan sekejap kepada azan asar sebelum kita menjawab beberapa soalan, insyaAllah.